Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmat-nikmatnya kepada kita, atas memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita selama ini, di mana sempat kita melalui bulan Ramadan dan sampai kepada bulan Syawal. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita taufik dan hidayahnya menerima segala amalan-amalan solat kita insya-Allah taala. Dan alhamdulillah pada malam ini kita sekali lagi berkumpul untuk teruskan kitab Fiqh Sunnah, di mana telah kita bahaskan pada pelajaran-pelajaran yang lepas berkenaan dengan masalah-masalah muamalat, masalah-masalah syarikat, jenis-jenis syarikat dan sebagainya. Dan sampai kita kepada bab yang baru dan insya-Allah kita akan bahaskan pada malam ini, iaitu bab sulh. Jadi as-sulhu daripada sudut definisinya, daripada sudut bahasanya, adalah memutuskan atau menolak. Ini memutus pertengkaran, memutus perselisihan. Itu maknanya as-sulh. Jadi kalau seseorang itu salah rajulu rajula, maknanya seorang itu mensuluhkan, maknanya dia telah memutuskan pertengkaran antara dua belah pihak. Dan dalam pengertian syariat pula, daripada sudut istilah, adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan, ini pertengkaran antara dua orang yang bertengkar. Masing-masing yang melakukan akad disebut musalih, dan persoalan yang diperselisihkan disebut musalih anhu. Kemudian hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan tersebut disebutkan musalah atau musalah alaih atau badalus salih, badalus sulh. Jadi ini antara istilah-istilah yang digunakan oleh fuqaha dalam kitab-kitab mereka. Daripada definisi di dalam syariat adalah satu akad antara dua belah pihak untuk menghentikan satu perdebatan, pertelingkahan. Jadi kalau kita bandingkan dengan definisi bahasanya, iaitu memutuskan pertengkaran, tidak ada perbezaan. Yang ini istilah syar'inya sama ataupun bertepatan dengan makna bahasanya. Dan demikianlah kebanyakan istilah-istilah di dalam agama, di dalam hukum syariat, kebanyakannya ia bertepatan mengikut istilah daripada sudut makna bahasa. Baik, jadi di sini kita dapati bahawa tidaklah semua makna di dalam agama Islam itu berbeza dengan apa yang di dalam bahasa Arab. Jadi contohnya solat, kita kalau bahaskan sedikit, solat daripada sudut bahasa adalah doa. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah SAW setelah menerima zakat daripada orang-orang Islam untuk solatkan mereka, yakni solat ke orang yang beri zakat. Jika sabda Allah, firman Allah Subhanahu Wa Taala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Ambillah daripada harta benda mereka yang mana boleh membersihkan mereka, mensucikan mereka, dan solatlah atas mereka. Sesungguhnya solat kamu adalah ketenangan untuk mereka. Jadi adakah makna Nabi SAW angkat wuduk, angkat takbir, Allah Akbar dan solatkan orang tu seperti solatkan jenazah? Itu sekali tidak. Tentu bukan ini solat yang akan memberi ketenangan kepada orang itu. Jadi maksud di sini adalah daripada sudut bahasa, iaitu doakanlah untuknya. Baik. Dan kalau kita lihat di dalam makna istilah, makna syarak agama kita, solat adalah satu perbuatan yang khusus yang bermula dengan takbir, kemudian ada rukun-rukun fi'linya, ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujud dan duduknya, dan diakhiri dengan salam. Bila disebutkan assalamualaikum warahmatullahi, maka telah keluarlah seorang itu daripada solat. Jadi ini khusus lebih daripada makna bahasa yang hanya doa. Tetapi di dalam solat itu terdapat apa? Terdapat doa. Jadi sebab itu ia tidak banyak berbeza daripada makna bahasanya. Cuma mungkin ada tambahan, ada pengkhususan dan seterusnya. Begitu juga dengan wuduk. Wuduk artinya membersihkan, bercahaya. Dan itulah juga makna di dalam syariat, iaitu membersihkan anggota badan. Cuma pada anggota-anggota badan yang tertentu, dengan bilangan yang tertentu, mula dengan tertib yang tertentu dan sebagainya. Jadi di sini juga dalam muamalat as-sulh, artinya satu akad yang dilakukan antara dua pihak yang bertengkar, yakni yang bukan dalam keadaan bernamai, berdamai. Jadi dengan akad tersebut hentilah pertengkaran tersebut. Ini yang kita terjemahkan sebagai berdamai. As-sulh maknanya berdamai. Walaupun as-sulh ini umum di dalam agama Islam, yakni bukan hanya satu akad yang melibatkan harta benda saja, tetapi ia juga umum yang tidak melibatkan harta benda. Pertengkaran antara dua belah pihak tentang sesuatu yang bukan ada kena-mengena dengan harta benda. Mungkin pertengkaran sahaja. Bagaimana yang berlaku antara sahabat dengan sahabat, antara suami dan isteri, antara satu kumpulan dengan kumpulan, bukan kerana harta benda. Namun ia semuanya, yakni jika ada satu kita katakan kefahaman yang bersama untuk menghentikan pertelingkahan tersebut, ia dinamakan as-sulh daripada sudut syariat. Tetapi yang akan dibahaskan di dalam kitab-kitab fiqah adalah pembahasan yang khusus, iaitu yang berkaitan dengan harta benda. Itu yang akan dibahaskan di sini. Walau bagaimanapun di dalam kitab disebutkan setelah definisinya, landasan hukumnya, apakah dalilnya. Jadi dalam kitab mengatakan as-sulh disyariatkan dengan Al-Quran, as-sunnah dan al-ijma'. Jadi ini tiga dalil yang paling utama untuk menetapkan sesuatu hukum. Jadi hukum ini boleh, baik apa dalilnya. Ini biasa dimulakan dengan apa? Dengan kitabullah Al-Quranul Karim. Sebab itu adalah satu-satunya dalil yang paling unggul di dalam agama Islam. Sebab Al-Quran itu disepakati oleh semua orang Islam. Ia datang langsung daripada Allah SWT melalui malaikat Jibril. Dipelihara oleh Allah SWT sampai hari kiamat. Tidak ada satu huruf pun yang datang selain daripada selain Allah SWT. Baik, adapun selepas itu as-sunnah. As-sunnah pula adalah yang datang, yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada sabdanya, perkataan kauli ataupun perbuatannya ataupun diamnya, di mana diam itu menandakan beliau setuju akan perkara tersebut. Jadi ini antara tiga dalil yang utama. Dan kita ada lagi satu dalil yang dinamakan qiyas, yang bukan qiyas sembarangan, bukan menggunakan akal fikiran semata, tetapi bersandarkan daripada tiga dalil yang tadi. Tambah pada satu dalil lagi, iaitu al-ijma'. Al-ijma' sebagaimana kita tahu adalah kesepakatan ulama'-ulama' pada satu generasi tentang satu hukum syar'i. Dan ijma' ini kadang-kadang dikira sebagai dalil yang terkuat kalau nak dibandingkan dengan Quran dan Sunnah. Daripada sudut apa? Daripada sudut bahawa bila ulama' telah sepakat, tidak boleh kita menyalahi ijma'. Tetapi kalau orang gunakan Quran, mungkin orang boleh khilaf. Dia mungkin gunakan ayat lain ataupun dia gunakan hadis dan sebagainya. Tetapi kalau dah gunakan ijma' dan telah benar ijma' tersebut, maka tidak boleh, tidak halal bagi seseorang mengatakan aku ada pendapat lain, aku rasa begini. Tidak boleh. Dan ijma' itu terhenti, yakni telah kita katakan jatuh apabila generasi ulama' yang bersepakat tentang hukum syarak itu telah tiada lagi. Maknanya kalau satu generasi, misalnya generasi ulama' sekarang ini, tak kiralah umur dia 90 tahun atau 100 tahun, kalau dia masih lagi waras sampai kepada semuda-muda ulama', berapakah umur ulama' yang paling muda? Contohnya lah ulama' hebat 20 tahun, atau 20 tahun ada ke tidak? 20 tahun kita masih main apa? Main komputer, main handphone. Baik, taruhlah ada, bila semua ulama' dalam dunia telah bersepakat atas perkara tersebut, baik, Kemudian datang pula ada seseorang baru nak jadi ulama. Dia kata, saya mempunyai pendapat lain daripada ulama-ulama lain. Diterima ke tidak? Jawabnya tidak diterima. Sebab apa? Telah jatuhlah, telah gugurlah ijma'. Apalagi kalau telah meninggal dunia sebahagian besar daripada generasi ulama yang ijma' tadi. Datang pula generasi baru, dia kata, saya, kita ada pendapat lain. Itu tidak akan diterima. Dan siapa melakukan demikian telah melakukan satu dosa yang besar. Kalau dia sadar apa dia lakukan, dia tahu ini adalah ijma', dia sengaja melanggar ijma', maka sebahagian ulama' memurtadkannya. Bahkan kebanyakan ulama' mengatakan dia telah terkeluar daripada Islam kerana dia seolah-olah telah menolak Al-Quran, telah menolak sunnah dan sebagainya. Baik, balik kepada landasan hukum as-suluh, Al-Quran, sunnah dan ijma', demi tercapainya kesepakatan sebagai pengganti daripada perpecahan dan agar permusuhan antara dua pihak yang berselisih dapat dilerai. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma wa aqsitu fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya, dan jika ada dua golongan dari orang mukminin yang berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Diperintah daripada Allah Subhanahu taala fa aslihu bainahuma. Itulah asal maknanya sulh, damaikanlah. Bukan kita join satu, perangan lagi satu. Dia ini pula join lagi satu pihak. Tidak. Kita damaikan. Jadi perintah daripada Allah SWT agar pihak ketiga mendamaikan, menghentikan peperangan itu. Dan asal perintah hukumnya, wajib mendamaikan. Dan kalau kita melaksanakan sesuatu perintah yang wajib, pahalanya amat besar berbanding dengan pahala perintah-perintah yang tidak wajib. Baik, apalagi maslahatnya amat besar menghentikan pertengkaran, peperangan di kalangan orang-orang beriman. Dan ini menunjukkan bahawa kadang-kadang orang-orang beriman ni, walaupun dia beriman, kadang-kadang dia bertengkar. Bahkan kadang-kadang sampai membawa kepada bunuh-membunuh, peperangan. Baik, jadi bagi orang yang tidak terlibat, seharusnya mendamaikan, bukan tengokkan saja. Biarlah, tengok siapa yang menang, siapa yang kalah. Tidak, kita wajib mendamaikan mereka, as-sulh. Tetapi fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra, jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat anaya terhadap golongan yang lain. Kita nak damaikan, tetapi yang satu lagi dia menganiaya yang lain. Yang satu dah nak damai, satu tak mau juga. Faqatilul lati tabghi, maka perangilah golongan yang buat anaya itu, yang melampau itu. Hatta tafi'a ila amrillah, sehinggalah golongan yang melampau itu kembali kepada perintah Allah. Jadi ini isyarat bahawa berdamai itu tidak boleh keluar daripada urusan Allah. Apa makna urusan Allah? Artinya hukum ahkam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in fa'at, maka kita kasi perang orang yang anaya itu sampai dia kembali. Sampai dia kembali atau dia dibunuh. Ketika itu kita bunuh dia bukan pasal dia kafir, bukan pasal dia murtad, tetapi pasal dia tidak mau kembali kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi asalnya kita damai kan? Tak boleh damaikan kita perang. Jangan main damai aja tak ada perang. Lihat, ini antara orang beriman dengan orang beriman. Baik. Fa aslihu, fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli waqsitu. Maka jika golongan yang melampau itu setelah kita perangi, kembali yakni kembali kepada perintah Allah, kepada undang-undang Allah, maka islahkanlah, damaikanlah antara mereka berdua sekali lagi dengan keadilan. Wa aqsitu, dan berlaku adillah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Dan hendaklah kamu yang mendamaikan itu berlaku adil, kerana sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi ini banyak pengajaran ayat yang terdapat di dalam surah Al-Hujurat ini. Jadi asalnya Islam tidak suka pertengkaran. Tapi pertengkaran mungkin berlaku, bahkan ditakdirkan akan berlaku. Kemudian diwajibkan atas golongan yang ketiga yang mampu untuk mendamaikan supaya mendamaikannya. Baik, kemudian kadang-kadang ada yang tak mau damai, maka kita perangi yang tidak mau berdamai. Ini menunjukkan kita perlu ada kekuasaan atau kekuatan untuk mengalahkan orang yang memberontak ini, yang melampau. Kemudian jika mereka kembali untuk meja perundingan, maka hendaklah kita damaikan mereka dengan adil. Jadi bukan dengan hawa nafsu, kerana ni kawan kita, ni kabilah kita, ni negara kita, rakyat kita dan sebagainya. Oh, ni bukan. Tidak, kita mesti bukan dengan kedamaian. Kerana sesungguhnya Allah SWT mencintai orang yang berlaku adil. Jadi dapat cinta daripada Allah SWT. Baik, ini adalah antara dasar yang utama berkenaan dengan mendamaikan antara dua belah pihak. Terdapat ayat-ayat Quran yang lain berkenaan dengan hal ini, iaitu antara suami dan isteri yang mempunyai perselisihan ya, di dalam rumah tangga mereka. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan fahakama min ahlihi wa hakama min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Yani jika bertengkar antara suami dan isteri, maka ambillah hakam, yakni pengadil daripada ahli keluarganya, wa hakaman min ahliha, dan juga seorang pengadil hakim daripada ahli keluarga wanita tersebut. Kemudian ambil dua orang, dua orang yang akan duduk bersama dan fikirkan apakah cara berdamai. Kemudian Allah SWT berfirman, in yurida islaha, jika kedua suami isteri itu yurida, yakni menginginkan islaha, kedamaian, yakni jujur nak berdamai. Itu syarat dia. Kalau jujur nak berdamai, Allah akan memberi taufik agar mereka berdamai. Yuwaffiqillahu bainahuma. Janji daripada Allah SWT. Kalau dulu ikhlas, jujur nak berdamai, pertengkaran itu akan selesai dengan usaha damai ini. Sebab mereka ikhlas. Yuwaffiqillahu bainahuma, sebab innallaha kana aliman khabira. Sesungguhnya Allah SWT itu maha mengetahui, lagi halus ilmunya. Baik, jadi di dalam Al-Quran itu dalil-dalilnya. Kemudian di dalam As-Sunnah, diriwayatkan daripada Abu Daud, At-Tirmizi, Ibn Majah, Al-Hakim dan Ibn Hibban, telah meriwayatkan dari Amr bin Auf bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, as-sulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan harrama halala au ahalla harama. Maksudnya perjanjian antara orang-orang muslim itu boleh kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau yang mengharamkan yang halal. Dinas daripada hadis ini, dan hadis ini hadis yang sahih, bahawa boleh saja berdamai dengan apa juga syarat damai tersebut selagi mana ia tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jadi bebas, yang penting mereka dapat selesaikan pertengkaran tersebut. Baik. Dan di dalam riwayat Tirmizi ada tambahan, wal muslimuna ala syurutihim, dan orang-orang muslim itu berdasarkan, yakni diikat dengan syarat-syarat mereka. Jadi kalau mereka meletakkan syarat, maka wajib diikuti, dipenuhi syarat-syarat tersebut. Kemudian Ibn Tirmizi mengatakan bahawa hadis ini hasanun sahih. Baik, Umar radhiyallahu anhu berkata, tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai. Daripada salafus salih, daripada sahabat pula, mereka berkata, tolaklah permusuhan, pertelingkahan hingga mereka berdamai. Kerana pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian di antara mereka. Jadi tolaklah pertengkaran itu sebelum dia merebak, dengan jalan damai, as-sulh. Jangan sampai dia merebak sampai dinaikkan ke mahkamah, dua belah pihak jumpa qadi. Dah leceh dah. Bila dah sampai ke mahkamah, dia akan apa ni? Akan mengembangkan kedengkian di antara mereka, pemusuhan. Jadi ini dah tak patutlah, lebih-lebih lagi di kalangan keluarga dan sebagainya. Baik. Jadi jangan semua perkara sikit-sikit masuk kod, sikit-sikit pergi mahkamah. Tidak, itu bukan ajaran Islam. Bahkan qadi pun tidak seharusnya mendengar semua titik bengik orang, pertelingkahan orang yang kecil-kecil. Baik. Kalau dia asyik dengar je, maka akhirnya lambat laun orang ramai tidak akan menghormati qadi lagi, tidak akan menghormati mahkamah. Tak ada kecil-kecil pun nak naikkan ke mahkamah. Jadi sebab itu ada mahkamah kecil, tapi dia bukan mahkamah. Dia tidak ada kuasa menghukum dan sebagainya. Dia cuma mediator saja. Dan ini boleh dalam jual beli ke, dalam hal neighborhood ke, sebagaimana yang diamalkan sekarang ini sebenarnya daripada asal ajaran Islam. Jadi kita tolak pertengkaran itu sebelum dinaikkan ke mahkamah. Baik. Dan kaum muslimin berijma' bahawa perdamaian antara pihak-pihak yang berlawan, yang bermusuhan itu disyariatkan. Ini tak ada khilaf di kalangan orang-orang Islam, sama ada orang alim ke bukan orang alim. Baik. Tetapi kadang-kadang ada sebahagian orang tu dia tak mau berdamai. Dia nak syarat dia je, ataupun dia nak pandangannya saja yang diterima. Jadi dalam hal ini memang susah. Jadi lagi susah untuk didamaikan. Bukan maknanya proses perdamaian itu semuanya mudah, tidak. Antara perkara yang paling susah, yang amat memerlukan kesabaran daripada pihak yang mendamaikan adalah proses berdamai. Susah, nak kena dengar macam-macam hal. Baik benda yang tak patut dengar pun kena dengar. Kena sabar dengan orang sebab mereka sedang emosi kemungkinannya. Kemudian buktilah itulah dan ini. Baik, kemudian kena cakap, kadang-kadang diterima, biasanya tak diterima, 2-3 kali, dan kena pilih kata-kata yang sesuai dan sebagainya. Di zaman sekarang sampai ada kursus untuk apa ni? Untuk mendamaikan antara dua belah pihak. Dan zaman kita yang kebanyakannya adalah damaikan orang yang suami isteri yang di rumah tangga. Itu lebih susah lagi. Itu lebih payah lagi. Baik, semua cerita akan keluar. Kemudian balik kita kepada masalah atau perbincangan fiqahnya berkenaan dengan as-suluh, perdamaian ini. Yang pertama adalah apakah rukun-rukun as-suluh? Rukun berdamai ini apa dia? Maka dalam kitab mengatakan rukun as-suluh adalah ijab dan qabul. Dengan lafaz apa saja yang dapat menimbulkan perdamaian. Jadi ijab, qabul. Contohnya seperti ucapan orang yang terdakwa, aku berdamai denganmu, ku bayar hutangku padamu yang 50 dengan 100. Hutangnya 100, tapi okeylah kita damailah, kita jangan bertengkar lagi. Aku bayar separuh, 50%. Jadi 50, 500 je, $50 contohnya. Kalau yang pihak yang kedua tu berkata telah aku terima, ini qabul. Dapat pula, maka telah selesailah pertengkaran tersebut. Dan wajib hukumnya apa ni? Berpegang kepada perdamaian tersebut. Akad dia dah jadi akad. Dan dia pula boleh dengan kalimat-kalimat lain yang serupa dengan itu. Sama ada dengan berserta dengan saksi ataupun tidak berserta dengan saksi. Baik, apabila sulh ini telah berlangsung, ia menjadi akad. Dengan yang saya sebutkan tadi, mesti dipenuhi oleh kedua belah pihak. Salah satu dari mereka tidak dibenarkan mengundurkan diri dengan jalan memfasakhkannya, yakni membatalkannya tanpa adanya kerelaan pihak lain. Sebab itu kita kena faham tentang konsekuens akad perdamaian ni. Bila dah berdamai aja dengan lafaznya ataupun dengan ijab kabulnya, maka ia telah menjadi wajib. Tak boleh kita batal-batalkan lagi. Dan ini yang penting yang disebutkan di dalam kitab-kitab fiqah. Kemudian, dan dengan adanya akad ini, penggugat berpegang kepada apa yang dikenal dengan sebutan badal al-sulh. Dan si tergugat tidak berhak lagi meminta kembali dan menggugurkan gugatan. Suaranya tidak lagi didengar. Yang ini orang yang menuntut sesuatu itu, dia dah tak boleh lagi apa menuntut-nuntut lagi. yang dia hanya akan dapat adalah apa yang telah dijanjikan di dalam akad perdamaian itu. Okay, contohnya orang yang berhutang tadi, hutang 100. Okey, aku bayar $50 besok atau sekarang aku bayar 50. Terima tak? Bila dia kata terima, sudah. Dia keluarkan $50, tak boleh, aku nak lagi 50. Mana boleh, tak adil. Tu ada duit tu tadi? Tak. Dah, bila dia dah terima je, dah biar dah cerita. Dan sebagaimana kita terangkan tadi, perdamaian ini tak semestinya di dalam mahkamah di hadapan qadi. Ia boleh antara dua pihak saja begitu, ataupun di depan orang yang bukan qadi. Itu semua hukumnya sama. Baik. Kemudian syarat-syarat sulh. Syarat-syarat sulh ini ada yang berhubungan dengan musalih, ini orang yang ingin mendamaikan, ada yang berkaitan dengan musalah bihi, dan ada pula yang berkaitan dengan musalah anhu. Ini orang yang menuntut, orang yang dituntut, dan benda yang dituntut yang dijadikan barang berdamai itu. Jadi semuanya ada syarat. Apakah kita boleh berdamai dengan sembarangan atau semua orang boleh berdamai? Baik, untuk syarat musalih, yakni untuk yang mendamaikan, adalah orang yang tindakannya dinyatakan sah secara hukum. Maknanya dia boleh bertindak dengan sah dalam hukum syarak. Di dalam syariat, bukan semua orang sah tindak tanduknya, yakni percakapannya, perbuatannya sah di sisi syariat. Ada yang sah, ada yang tidak. Jadi ada syarat, antaranya adalah Islam, ataupun yang baligh, yang berakal, yang tidak dipaksa. Ini adalah syarat-syarat yang biasa yang kita dengar dalam kitab-kitab fiqah. Jadi kalau orang tu dipaksa atau gila ataupun sakit tenat contohnya, nak ajak berdamai, jadi yang ini tidak sah. Ataupun budak, anak kecil yang belum memais. Kemudian kalau musalihnya orang yang tindakannya tidak sah, orang gila, anak kecil, penerima wakaf, solhnya pun dinyatakan tidak sah. Kerana solh adalah tindakan tabarru', yang ini sumbangan, berderma. Yang ini bila kita dah nak berdamai, maknanya kita dah memberi sesuatu dengan tanpa gantinya. Kalau 100 jadi 50, artinya kita telah sedekah. Dia bukan gantikan untuk apa-apa. Jadi orang yang nak bersedekah mesti sah tindak tanduknya. Apabila ada manfaatnya bagi anak atau si yatim atau untuk wakaf, bila ada, demikian juga wali yatim penerima wakaf, apabila ada manfaatnya bagi anak atau si yatim atau untuk wakaf. Yang ini boleh ada wakil di dalam damai berdamai. Seperti dia mempunyai hutang kepada orang lain dan tidak ada bukti adanya hutang ini, maka orang berhutang berdamai kepada yang menghutangkan agar ia mau menerima sebahagian dan menghalalkan, membiarkan sebahagian lainnya. Macam yang kita sebutkan tadi. Jadi kadang-kadang dia kata, kau hutang aku sekian-sekian banyak. Ke mana ada hutang? Tak ada pun. Ataupun kau ada hutang, dah bayar lah. Dan telah kita bahaskan, perkara ini boleh dibawa kepada mahkamah sebenarnya. Baik. Kalau dibawa kepada mahkamah, mahkamah akan, mana bukti kamu? Kamu kata dia ada hutang pada kamu, ada bukti tak? Ada tulis tak? Kalau ada, selesailah, dicek buktinya. Baik, kalau tak ada bukti, maka akan ditanyakan kepada orang tersebut untuk apa ni? Untuk bersumpah, orang yang didakwa bersumpah. Bagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al yaminu 'alal mudda'i wa al bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Hadis ini hadis yang masyhur yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis, juga dalam hadis 40 karangan Imam Nawawi rahimahullah, yang merupakan faedah di dalam hal ini, iaitu bukti adalah di atas orang yang mendakwa, dan sumpah itu adalah atas orang yang mengingkari dakwaan tersebut. Jadi kalau kita nak bukti, nak tuduh-tuduh orang, kita mesti ada bukti. Kalau tak ada bukti, orang yang dituduh itu kalau dia terima habislah. Kalau dia tak terima, dia kata tak ada, aku tak terima dakwaan ini, dia sumpah demi Allah, tidak, aku tak pernah hutang dengan dia contohnya. Jadi dengan itu tidak ada kes, maknanya akan selesai macam itu. Jadi dalam sulh ini banyak persamaannya dengan hukum qada. Kemudian syarat-syarat musalah bihi. Sekarang barang yang dijadikan damai. Jadikan akad damai ini. Yang pertama, ia sama ada berbentuk harta benda, wang ringgit dan sebagainya. Yang mana ia dapat dinilaikan $50, $100, $1,000 dan sebagainya. Dan kedua, ia dapat diserahkan dan ia boleh diterima dan ia berguna, yang ini bermanfaat. Duit dan sebagainya biasalah mas perak. Baik, tapi kalau dikatakan barang tersebut barang damai dia adalah apa? Adalah kita katakan hasil daripada ternakan-ternakan ini. Apa yang dilahirkan oleh kambing-kambing atau unta-unta aku ini adalah apa ni, bayaran untuk berdamai ini. Ini tak boleh lah, pasal belum tahu dia keluar apa-apa kan. Benda tu majhul, tak nampak. Jadi mestilah perkara yang boleh diserahkan walaupun jauh. Kemudian yang kedua, syarat barang yang didamaikan itu, jadikan pendamai itu, hendaklah diketahui secara jelas sekali jumlahnya, sehinggakan tidak ada kesamaran dan ketidakjelasan lagi yang dapat membawa kemudian kepada perselisihan kedua. Mesti jelas berapa banyak, apa dia dan sebagainya. Separuh daripada hutang, syukur sepertiga. Ataupun ia adalah ganti dengan bukan harta benda. Itu akan dibahaskan juga. Kadang-kadang kita bayar bukan dengan hutang $50. Tak apalah. Aku dah, kita berdamailah. Aku akan kerja dengan kau di kedai kau ini selama sebulan. Kalau gitu kau nak tak? Jadi kita tutup kes ni, kita berdamai. Kalau dia kata setuju, okay, dia kena kerja kat tempat tu selama sebulan. Sedangkan tuduhannya adalah ataupun dakwaannya adalah dia telah berhutang dengannya sekian-sekian banyak. Jadi ini semua boleh. Yang penting dia jelas. Baik. Jika memerlukan penyerahan dan perimahan. Pada mazhab Syafi'i, mereka berkata jika tidak memerlukan kepada penyerahan dan penerimaan, iaitu barang yang nak dijadikan kontrak damai ini, maka ia tidak diperlukan syarat. Kadang-kadang ia tak boleh kita serahkan. Iaitu mengetahui jelas seperti itu terhadapnya tak perlu. Seperti jika salah satu dari dua orang menggugat, iaitu mendakwa yang lainnya tentang sesuatu, kemudian mereka berdamai dengan masing-masing harus menunaikan hak dan kewajipannya terhadap yang lain. Jadi ini jika ia tidak ada barang yang akan dikembalikan. Baik, adapun kemudian Asy-Syaukani menguatkan bolehnya sulh adanya ketidakjelasan pada sifat yang ada pada materi yang diketahui. Ini masalahnya tentang syarat-syarat barang yang dijadikan damai ini. Jadikan untuk berdamai ini telah kita jelaskan bahawa sebetulnya mestilah dijelaskan berapa banyak kadarnya sehingga tidak ada kesamaran. Tapi ada ulama' yang silap dalam hal ini. Baik, dari Ummu Salamah, beliau berkata dua orang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Mereka adalah dua orang yang berselisih mengenai warisan yang sudah demikian lama, sehingga tidak jelas sumber dan duduk perkara persoalan yang sebenarnya, dan antara mereka belum ada penyelesaian. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum takhtasimuna ila Rasulillah wa innama ana bashar wa la'alla ba'dakum alhana bi hujjatihi min ba'd fa innama aqdi bainakum ala nahwi ma asma' faman qadaytu lahu min haqqi akhihi shay'an fala ya'khudhu fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar ya'ti biha istama fi 'unuqihi yawm al-qiyamah. Fabaka ar-rajulani wa qala kullu wahidin minhumā haqqi li akhi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma idza qultuma fadhhaba faqtasima thumma tawakhay al-haqq thumma istahima thumma liyuhlil kullu wahidin minkumā sahibah. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Majah. Yang maksudnya, daripada Abu Salamah, lah dua orang datang berselisih di hadapan Rasulullah SAW sebagaimana tadi. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, sesungguhnya kalian mengadu kepadaku sebagai Rasulullah, utusan Allah. Aku hanyalah bashar, yakni manusia biasa. barangkali sebahagian kamu mempunyai hujah, argument lebih baik dari yang lain dan pandai pula mengemukakan hujah-hujahnya. Macam lawyer lah, kadang-kadang dia pandai ya, dia pandai aturkan dia punya hujah dia, kadang tak seberapa sangat pasal dia tahu apa ni selok-belok undang-undang apa yang dilihat semuanya, dia susun begitu dan begini, bukti macam ada padahal dia tak ada apa-apa pun. Jadi disampaikan, present kepada mahkamah. Jadi kata Rasulullah SAW, aku hanya dapat memutuskan urusan kalian sesuai dengan yang aku dengar. Jadi kalau hujahnya, dengarnya kuat, aku akan ambilnya sebagai apa? Sebagai yang kuat lah, sebagai pemutusnya. Yang lemah, tu maknanya dia salah. Baik. Jadi barang siapa yang merasa dalam keputusan ini, dia sebenarnya dia tahu bahawa dia tidak berlaku benar dalam hujah-hujahnya, sehingga mengambil hak saudaranya, di Rasulullah SAW akan hukumkan untuknya, maka ia tidak boleh mengambilnya kerana yang kuberikan kepadanya hanyalah sekobaran api yang membakarnya, yang tergantung di lehernya pada hari kiamat nanti. Ada orang dia bertelingkah bawa hujah-hujah tapi dia tahu dia tak betul, ataupun dia pun tak tahu yang dia betul. Jadi dalam hal ini, bila dia dapat haknya daripada mahkamah, sebenarnya dia tidak boleh, tidak halal baginya mengambil hak tersebut. Kalau dia ambil juga, walaupun dari sudut zahirnya dia berhak, tapi sebenarnya dia tidak berhak. Dan kata Rasulullah SAW, dia telah mengambil satu bahagian daripada api neraka yang akan membakarnya pada hari kiamat. A'udzubillah. Kemudian apa yang berlaku? Kedua lelaki tadi menangis dan masing-masing berkata kepada yang lain, hak yang ada padaku adalah milik saudaraku. Dia pun mengalah daripada tuntutannya. Dua-dua kata, ni kau ambil lah. Yang dia pun kata, kau ambil lah. Dengar nasihat Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, adapun jika kalian telah setuju, maka pergilah. Lalu bagi-bagilah dan tujulah kebenaran. Setelah itu saling maaf-maafkan setiap orang yang bersangkutan kepada temannya. Jadi lepas, kalau dia kata dia ni kau punya, jadi bagi dua lah, habis cerita. Kemudian apa? Kemudian halalkan apa saja juga antara mereka. Baik. Tapi ini jaranglah berlaku zaman sekarang. Harta benda tu lebih besar daripada apa? Daripada akhirat. Baik. Sebab tu pakai lawyer yang first class punya. Yang champion selalu menang punya, tu yang dia ambil. Sedangkan dia memang penipu besar. Dia tahu dia modal, dia bayar lawyer yang hebat-hebat. Nanti menanglah dia dalam kes-kes. Kes kemalangan ke, kes itulah, kes ini. Jadi ini semuanya, kalau dia tahu dia buat salah dan dia menang, maka dia akan menerima bahagian daripada api neraka. Antara faedah daripada hadis ini, bahawa perlu kepada kejujuran dalam berdamai. Perlu kejujuran daripada dua-dua belah pihak, bahkan tiga pihak. Pihak yang terlengkah tu ada dua, dan yang mendamaikan juga kena jujur dan berlaku adil. Baik. Dan satu lagi adalah sabda Nabi SAW, innama ana bashar wa innama aqdi bi nahwi ma asma', hanya sahaja aku ni manusia. Walaupun aku Rasulullah, ya betul, aku dapat wahyu daripada Allah SWT, tapi ni aku tetap manusia. Apa maknanya? Aku tak tahu yang gaib. Aku tak tahu hakikat sebenarnya. Siapa yang betul, siapa yang tak betul. Aku hanya menghukumkan antara kalian mengikut apa yang aku dengar. Hujah kalian begitu begini, aku dengar macam begini. Ini lagi kuatlah. Jadi aku akan hukum demikian. Bukan dengan wahyu. Ataupun Nabi SAW secara langsung memang tahu yang gaib. Jadi itu akidah sebenarnya. Akidah kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah nabi dan rasul. Dan bezanya dengan kita semuanya adalah beliau ini dipilih oleh Allah Subhanahu taala dengan wahyu. Yakni Allah menurunkan wahyu pada dia saja, bukan pada orang lain. Kemudian Allah pelihara. Yakni peliharanya dalam hal wahyu tersebut. Dalam dia menyampaikan wahyu tersebut dan berhukum dengan wahyu tersebut, Allah pelihara Nabi SAW daripada sengaja buat salah ataupun tersalah ataupun diganggu dalam menyampaikan wahyu tersebut. Itu Itu maksumlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita jumpa hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia gitu-gitu dalam solat, dia buat gitu buat gini, jangan kata tentang Nabi terlupa ke, tentang Nabi silap. Tidak dalam menyampaikan wahyu, tidak dalam menyampaikan Al-Quran, tak mungkin. Tak mungkin. Tetapi boleh tak Nabi SAW lupa dalam solat berapa rakaat? Lupa beberapa ayat ketika solat? Jawabnya boleh, sebab Nabi SAW manusia biasa. Jadi dia boleh lupa. Tetapi tak bermakna, maknanya lepas itu orang tak tahu solat Zuhur ni 4 rakaat ke 2 rakaat? Itu tak akan berlaku. Tetap akan telah disampaikan bahawa solat Zuhur tu 4 rakaat. Cuma ada satu kali ke, dua kali ke, Nabi SAW lupa dia 4 ke 2 rakaat. Tetapi ada faedahnya Nabi SAW lupa, supaya umat ini tahu apa nak buat kalau kita terlupa. Apa kita nak buat kalau terlupa? Buat balik semuanya daripada mula. Start daripada 0, 1, 2, 3, 4 lagi. Oh tidak, Nabi SAW tunjukkan. Bangun aja, sambung 3, 4. Kalau dia berhenti, dia beri salam 2 rakaat selepas 2 rakaat. Tak payah nak mula pulang solat. Ya tak? Jadi ini satu faedah. Dan ditambah dengan sujud, sujud sahwi. Nah, dari riwayat lah sama sujud sahwi itu sebelum beri salam ke, selepas beri salam ke, itu pembahasan lain. Yang penting itu adalah pengajaran untuk umat. Dan kadang-kadang Nabi SAW lupa ketika baca Quran, dah sampai ke ayat ni tersangkut. Bukan maknanya sampai bila-bila kita tak tahu apa sebenarnya ayat tu. Tidak, tidak mungkin. Nabi dah sampaikan. Cuma apa? Ketika lupa tu ada hikmahnya. Kita tahu apa nak buat kalau imam terlupa ayat yang dia baca. Apa kita buat? Keluar daripada solat? Tidak. Kita bacakan ayat tu pada dia. Kita tegur. Dan solat itu tetap tidak batal. Tapi kalau imam tu banyak sangat lupa, dia kena ulang dia punya Quran banyak, baru jadi imam. Ataupun apa? Ataupun suruh orang yang lebih mahir dalam Al-Quran itu jadi imam. Sebab imam ni dia memegang amanah. Jadi solat, kesempurnaan solat para jemaah tu juga bergantung kepada si imam. Jadi kalau jadi imam, dia kena jaga dia punya bacaan apa semuanya. Jadi solat rakaat dia, rakaat ni 1, 2, 3, 4 semua dia lah yang kena, paling utama kena kira. Jangan diharapkan jemaah kat belakang yang nak kirakan untuk dia. Salah tak apa, belakang nanti cakap subhanallah. Tak apa. Sebab dia kalau kurang, walaupun tak berdosa, tidak sempurna solatnya. Tak sama dengan yang kita jaga untuk khusyuk dan sebagainya. Nah. Dan dalam hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW ketika menjadi qadi, mendamaikan antara dua belah pihak, Nabi SAW akan berdasarkan fakta. Nama aqdi bi nahwi ma asma. Aku berhukum mengikut apa yang aku dengar daripada kalian. Yang zahir, zahir tu fakta, bukan dengan yang gaib. Jadi walaupun manzilah kedudukan Rasulullah SAW, maka beliau adalah Nabi yang paling tinggi di kalangan manusia, tetapi tidaklah Nabi SAW itu mengetahui yang gaib. Kenapa? Kerana yang mengetahui yang gaib hanyalah Allah SWT. Allah sajalah yang tahu yang gaib. Adapun macam mana manusia itu hebat, dia tak akan tahu yang gaib. Wali macam mana pun, dia tak tahu yang gaib. Adapun perkara-perkara yang kita baca dalam hadis Nabi tahu perkara yang gaib dan sebagainya, ini apabila Allah SWT telah beritahu pada. Bukan semua perkara Nabi SAW tahu yang gaib. Jadi kita tak boleh katakan Nabi mesti tahu perkara ni dan dia adalah perkara yang gaib sebab dia Nabi. Tak boleh, dosa besar. Itu menyalahi akidah. Jadi asalnya Nabi SAW tak tahu perkara ini, melainkan kita ada dalil bahawa Nabi SAW tahu perkara. Jadi tentang fulan akan masuk syurga ke, fulan akan masuk neraka ke, ataupun apa yang akan berlaku pada fulan, itu semuanya tak boleh kita katakan Nabi SAW tahu, kecuali kita ada dalil. Ini kita kena faham. Tapi sebagian orang melampau-lampau dalam mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melampau-lampau dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan mereka mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada darajat Tuhan. Dia tahu yang gaib, dan antara ilmunya adalah ilmu lauhi wal qalami. Mungkin kita pernah dengar nasyid tu. Ada dalam kitab Zanji ke apa. Wa min ilmihi ilmu al-qalam, ilmu lauhi wal qalami. Antara ilmu Nabi SAW adalah ilmu ilmu kalam, yang tulis di lauh mahfuz. Lauh tu maknanya adalah lauh mahfuz. Itu ni satu pembohongan, tak ada dalil. Sebab tu ada yang mengatakan, seperti orang Syiah lah, mazhab Syiah yang 12 tu, 12 imam, dia kata iktikad Syiah adalah imam-imam tu semuanya tahu yang gaib. Dia tahu bila dia nak mati, dia tahu. Masya-Allah, hebat tu. Sedangkan Nabi SAW sendiri tak tahu bila dia nak meninggal dunia. Baik. Tanda-tanda satu hal, tanda-tanda nak meninggal dunia mungkin kita pun ataupun sebagian orang boleh boleh rasakan. Tapi dengan pasti pun dia akan meninggal lepas sakit ni ataupun hari ini, besok, lusa, ini tak mungkin. Ini bohong. Bohong semua. Ataupun ada orang yang mengatakan dia telah sampai satu darajat, dia boleh nampak apa, dia boleh baca apa dalam hati orang. Orang tu datang nak berguru dengan dia, dia ni buat dosa gini gini gini gini. Dan orang panggil dia guru apa? Guru mursyid. Guru mursyid. Sebab dia ada ilmu apa? Ilmu kasyaf. Ilmu kasyaf tu dapat dapat menyingkap apa yang yang gaib dalam hati orang yang tersembunyi. Ini bohong. Siapa yang beretikat demikian, telah mengiktikadkan bahawa ada selain Allah mempunyai sifat al-alim, sifat maha mengetahui. Jadi ini syirik, mensekutukan selain Allah dengan Allah. Ini bukan orang yang mentauhidkan Allah SWT. Kalau dia mati dalam keadaan demikian, walaupun dia solat banyak, walaupun dia puasa tiap-tiap tahun bulan Ramadan, dia tidak akan masuk syurga kerana dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini masalah kita kena tahu. Di zaman sekarang orang terlampau sangat memuji fulan dan fulan, wali tu wali ni, syekh tu syekh ni, cucu cucu itulah, cucu inilah dan sebagainya, ataupun anak ataupun keturunan keturunan Nabi, ini keturunan Naqsh apa ni, Qadir Jalani dan sebagainya. Ini dia tahu tu, dia tahu ini, ini bohong. Baik. Apa dalil? Dalil yang hadis kita baca tadi. Aku hanyalah seorang manusia. Aku hanya berhukum mengikut apa yang aku dengar daripada kalian. Dan ini bertepatan dengan firman-firman Allah SWT yang banyak mengenai apa? Kemanusiaan Rasulullah SAW, yang mana ia hanya dimuliakan dengan dengan wahyu. Akhir surah Al-Kahfi Allah SWT telah menyebutkan, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faman kana yarju liqa'a allahi faly'amal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Katakanlah wahai Muhammad pada mereka semua, aku hanyalah bashar, yakni manusia, darah daging. Tetapi yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Apa wahyunya? Isi yang paling utama, annama ilahukum ilahum wahid. Hanya sahaja Tuhan yang berhak disembah, Tuhan kamu yang berhak disembah adalah Tuhan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang mengharapkan bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan redha, hendaklah dia hendaklah dia beribadat kepada Allah Subhanahu Taala dengan amalan yang soleh, dan jangan mensyirik sesuatu pun dengan Allah Subhanahu Taala, tidak yang besar maupun yang kecil. Kemudian dalam firman-firman Allah Subhanahu Taala yang lain, Allah Subhanahu Taala memerintahkan Rasulullah SAW agar sabda, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah." Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wama massaniya su' in ana illa bashiru wa nadhiru liqaumin yu'minun. Dalam surah Al-A'raf katakanlah, aku tidak memiliki manfaat maupun mudarat melainkan apa yang Allah kendaki untukku. dia tidak boleh mendapatkan manfaat untuk dirinya sendiri ataupun untuk kalian ataupun mudarat melainkan yang Allah telah tetapkan. Kalaulah aku mengetahui yang ghaib ni dia, walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair, tentulah aku telah banyak mendapat harta benda kat dunia ni, tapi ternyata tidak, dan tidaklah ada kemudaratan yang menimpa aku. Kalau aku mengetahui yang ghaib, oh ni akan datang, ini akan datang, ini akan, jadi Nabi SAW tentu dah lakukan sesuatu. In ana illa nadhir, yang sebenarnya aku hanyalah pemberi berita ancaman, memberi ancaman dan berita gembira untuk orang-orang yang beriman. Jadi di sini antara faedah-faedah dari sudut akidah, walaupun dia agak terkeluar sikit daripada bab fiqah as-sulh ini, insyaAllah memberi manfaat bagi kita. Dengan itu kita berhenti di sini dahulu. Kita akan sambung pada pelajaran yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.